mbeo Afrika njaza nangaye Angaye nasina lapae Suki pemera Afrika njazo Angaye nakata zambeo Afrika njaza nangaye Angaye nasina lapae Suki pemera Afrika njazo Gaite en Afrika.